Palestina. Palestina bukan soal agama, ini hanya soal tanah semata. Siapa yang tak ingin merdeka? Anak suci pulang dipelukan orang tuanya, wajahnya masih tersenyum. Dibawa lari orang-orang di jalanan, Gaza, Gaza, Gaza, panggung setan paling tega. Gaza, Gaza, Gaza, tank dilempar batu, perempuan kecil pukul serdadu, jet tempur diketapel, dan bom-bom hari-hari. Orang pamer kuasa atas nama apa saja, intifada, dengan polosnya menasehati dunia. Cukong-cukong senjata, pesta-pesta, tari perut gahwa dan sisa, di bawah purnama padang pasir yang anjing. Palestina, saudaraku di Gaza, tanya pada bangsa-bangsa yang bego, tak ada gunanya, percuma saja. Oh dunia, ini air mata, sejak zaman nabi-nabi hingga kini, bagai air suci yang memancar tak henti-henti. Oh dunia, ini air mata, sejak zaman sebelum Adam diusir surga, sebagai persembahan sejarah umat manusia yang lemah. Palestina bisa jadi soal agama, hanya karena tanah semata. Bagi yang ingin merdeka, Palestina.